الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-wadi'ah, dan kita memasuki permasalahan yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fil ahkam al-muta'alliqati bil wadi'ah, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah al-wadi'ah, masalah penitipan barang. Al-wadi'ah itu amanatun fi yadil mustawda'. Al-wadi'ah, barang titipan, merupakan amanah di tangan seseorang yang diberi titipan. Telah kita jelaskan sebelumnya makna al-mustawda'. Yang dimaksud al-mustawda' adalah orang yang dititipkan kepadanya amanah tersebut. Adapun yang menitipkan barangnya disebut al-mudi'. Yang dititipkan kepadanya barang disebut al-mustawda', dan disebut juga al-wadi'. Kata beliau, barang titipan merupakan amanah di tangan seorang yang dititipkan kepadanya barang tersebut. Fala dhamana 'alaihi illam yufarrid. Maka tidak ada kewajiban membayar ganti rugi apabila dia tidak tafriq. Jadi yang dimaksud amanah, kita percaya penuh kepadanya. Ketika si A menitipkan barangnya kepada si B, itu berarti dia percaya penuh kepada B. Maka itu merupakan amanah. Ketika si B yang dititipkan kepadanya amanah tersebut, ternyata barang itu hilang. Ternyata barang tersebut hilang. Dalam keadaan si B telah berusaha menjaganya, berusaha menyimpannya di tempat yang aman. Tapi subhanallah, terjadi sesuatu. Mungkin ada perampok datang, pencuri masuk rumah, padahal dia telah menyimpan dengan aman. Ternyata hilang. Maka tidak ada kewajiban bagi al-mustaudah yang diberikan kepadanya amanah tersebut untuk membayar ganti rugi, selama dia tidak melakukan dua hal. Yang pertama, at-tafrid. Yang dimaksud tafrid, melalaikan, meninggalkan apa yang seharusnya. Ini disebut tafrid. Dan yang kedua, at-ta'addi. At-ta'addi, dia melampaui batas. Yang dimaksud at-ta'addi, fi'lu ma la yajuz, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya. Apabila tidak diketahui bahwa seorang yang diberi titipan barang tersebut tidak melakukan salah satu dari keduanya, dia tidak melakukan tafrid, tidak melantarkan barang tersebut, dan tidak pula bertindak dengan sesuatu yang tidak semestinya, dia sudah berusaha menjaga. Ketika barang itu rusak, atau barang tersebut hilang, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar ganti rugi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man udi'a wadi'atan fala dhamana 'alaihi." Barang siapa yang diberi titipan barang kepadanya, maka tidak ada jaminan ganti rugi dari orang yang dititipkan kepadanya barang tersebut. Karena itu adalah amanah dan dia tidak berhak untuk membayar ganti rugi selama dia tidak melakukan dua hal, at-tafriyub dan at-ta'addi. Tafriyub yaitu menelantarkan barang tersebut, menyia-nyiakannya, tidak menjaga dengan baik, atau ta'addi, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya melakukannya. Li'annaha amanatun kasairil amanat. Sebab barang titipan itu statusnya amanah. Seperti halnya amanah-amanah yang lain. Wal aminu la yadhman illam yata'adda. Dan seorang yang diberi amanah, dia tidak membayar ganti rugi, tidak ada jaminan ganti rugi selama dia tidak melakukan ta'addi. Jadi dua hal ini, tafriyud dan at-ta'addi. Tafriyud, menyia-nyiakan, menyimpan di tempat yang tidak semestinya. Misalnya si A menitipkan barang kepadanya berupa emas 50 gram. Nanti saya ambil ketika saya kembali dari safar. Lalu dia simpan di teras rumah, di luar rumah dia simpan di atas meja, dia tidak menyimpannya di tempat yang semestinya. Ini namanya tafriyud, menyia-nyiakan barang yang dititipkan kepadanya, maka dia wajib menggantinya. Dia wajib menggantinya karena dia melakukan tafriyud, menelantarkan barang titipan. Seharusnya dia simpan di tempat yang semestinya. Seharusnya dia menyimpannya di tempat yang semestinya. Atau dia melakukan ta'addi, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Tidak diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Misalnya dia merusak barang tersebut yang dititipkan kepadanya. Ya, ada seorang A menitipkan HP kepada si B misalnya. Lalu kemudian si B yang dititipkan pada barang, dia orang senang mengutak-atik barang-barang elektronik misalnya. Akhirnya barang orang ini gimana, apa sih isi di dalamnya ini? Dibuka pakai alat, dibongkar milik orang ya, untuk mengetahui isi di dalamnya. Maka ini namanya ta'addi. Dia melampaui batas, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Maka dia wajib mengganti milik orang tersebut karena dia melakukan ta'addi. Tapi kalau dia tidak melakukan kedua-duanya, tafrid, tidak pula ta'addi, terjadi kebakaran di rumahnya, menyebabkan hancurnya barang termasuk barang titipan, menjadi hancur sehingga tidak lagi bisa digunakan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti barang milik orang lain tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la dhamana ala mu'taman. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada jaminan bagi seorang yang diberi amanah, dia tidak ada jaminan. Dalam hadis yang juga kita sebutkan, idza udi'a wadi'atan fala dhamana 'alaihi. Apabila dititipkan satu barang kepada seorang, maka dia tidak wajib untuk membayar ganti rugi. Poin yang kedua, idza ta'adda 'ala al-wadi'ah aw farrata fi hidhiha فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا إِذَا تَلِفَتْ. Apabila dia ta'adda, apa tadi disebut ta'adda, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya untuk melakukannya, dia melampaui batas. Apabila dia melampaui batas terhadap barang titipan tersebut, أَوْ فَرَّطَ, apa tadi tafrid, menyanyiakan, menelantarkan barang milik orang yang diamanahkan kepadanya, fi hifdhiha, dia lalai dalam menjaganya, tidak menyimpannya pada tempat yang semestinya. Biasanya masing-masing barang itu kan ada penempatannya. Kalau itu harga apa, barang berharga, emas misalnya, ada tempat khusus. Misalnya dimasukkan ke berangkas, ya, tidak diletakkan sembarangan. Kalau dia meletakkan di sembarang tempat, berarti dia melakukan tafriyut, tidak amanah dalam menyimpannya. Maka dia farrat, farrat fi hifdhiha, dia menelantarkan dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Fa innahu yadhmanuha, maka dia wajib menggantinya. Idza talifat, ketika barang itu rusak atau hilang. Li annahu mutlifun lima li ghairihi, karena dia merusak harta milik orang lain atau menghilangkan harta milik orang lain, karena dia melakukan ta'addi atau dia farrat, tafriyut, ya, bermudah-mudahan dalam menjaganya, tidak lakukan penjagaan terhadapnya sebagaimana mestinya. Poin yang ketiga, yajibu alal mustauda' hifdzul wadi'ati fi hirzin mithliha urfan. Wajib bagi orang yang dititipkan kepadanya barang untuk menjaga barang titipan tersebut. Fi hirzin mithliha, pada penjagaan yang semisalnya. Barang tersebut dijaga, dipelihara, urfan, menurut kebiasaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Ya, menurut kebiasaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Berbeda antara satu barang dengan barang yang lain. Kalau itu barang sifatnya emas atau uang misalnya, maka ada tempat khusus yang biasanya dia menjaga seperti dia menjaga barangnya sendiri. Atau misalnya dititipkan kepadanya mobil, maka ada tempat sendiri, ya, yang dia menjaga barang tersebut seperti dia memiliki mobil itu, maka dia menjaganya. Maka ini yang dimaksud kalau beli urfan, yang biasanya penjagaan di tempat tersebut. Lianna Allah Azza wa Jal amara bi adail amanat ila ahliha. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa la yumkinu dhalika illa bihifdhiha. Dan itu tidak mungkin menunaikan amanah kecuali dengan cara menjaga dan memeliharanya. Tidak menyanyiakannya, tidak menelantarkannya. Wa li anna al-maqsuda min al-ida'i al-hifdh. Dan karena yang dimaksud dari penitipan barang tersebut adalah menjaga dan memelihara barang itu. Memelihara barang tersebut. Wal wadi' multazimun bidzalik. Dan yang dititipkan kepadanya barang, dia komitmen dengan penjagaan barang tersebut. Komitmen dengan penjagaan barang itu. Fa illam yahfazha lam yaf'al maltazamahu. Apabila dia tidak menjaganya dengan semestinya, berarti dia tidak melakukan apa yang mengharuskan dia melakukannya. Ketika si A mengatakan kepada B, saya titip barang saya kepadamu. Kalau B mengatakan iya, dia setuju dengan dititipkan barang itu kepadanya, maka komitmennya adalah menjaga dan memelihara. Itu komitmen dia. Sehingga kalau dia tidak menjaganya, berarti dia tidak menjalani komitmen yang seharusnya dia menjaga. Sehingga pada saat dia menelantarkan atau menyanyiakan atau bermudah-mudahan dalam menjaganya, berarti dia harus menggantinya apabila barang tersebut terjadi kerusakan atau hilang. Yang keempat, yajuzu lil mustawda' ay yadfa'a alwadi'ata ila man yahfadhu malahu 'adatan. Diperbolehkan bagi orang yang dititipi barang tersebut untuk menyerahkan barang titipan itu kepada orang yang biasa menjaga dan memelihara hartanya. Yang biasanya menjaga dan memelihara harta. Si A menitipkan barangnya kepada B. B datang kepada istrinya. Yang mengatakan, wahai istriku, tolong ini barang punya A, dia menitipkan kepada saya, tolong disimpan baik-baik. Maka istri yang menyimpannya. Padahal tadinya A menitipkan barang itu kepada B. Tapi justru B ini memberikan barang titipan itu kepada istrinya. Apakah yang demikian diperbolehkan? Boleh. Karena dia memberikan barang tersebut kepada orang yang biasa menjaga hartanya. Apakah itu kepada istrinya atau kepada orang yang memang dia tugaskan untuk menjaga barang-barang berharganya dia, dia berikan kepadanya, tidak mengapa. Ya, dan ini tidak dianggap perpindahan amanah, tidak. Namun tetap masih dalam ruang lingkup amanah, karena dia biasanya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada istrinya atau kepada salah seorang anaknya atau kepada orang yang diberi amanah untuk menjaga barangnya. Kazaujatihi wa abdihi wa khazinihi wa khadimihi. Misalnya dia menyerahkan kepada istrinya atau kepada budaknya atau kepada penjaga gudangnya atau kepada pembantunya. Wa intalifat indahum min ghairi ta'addin wala tafriyta fala dhamana alaihim. Apabila hilang barang tersebut, ya, kepada orang-orang yang memang biasa menjaga barang tersebut tanpa dia melakukan ta'addi dan tanpa dia melakukan tafriyut, maka tidak ada jaminan ganti rugi bagi mereka. Tidak ada jaminan ganti rugi bagi mereka. Yang kelima, la yajuzu ayyudi'aha inda ghairihi min ghairi udhrin. Tidak boleh orang yang dititipkan kepadanya barang tersebut untuk menitipkannya kepada orang lain lagi tanpa udhur. Si A menitipkan barangnya kepada B. B justru menitipkan barangnya kepada si C tanpa sepengetahuan A. Ini tidak diperbolehkan tanpa uzur. Nah, harus dengan sepengetahuan A, persetujuan dari si A. Wa ammal li uzrin, adapun kalau memang ada uzur, misalnya ada uzur ka safarin, misalnya si B ingin melakukan perjalanan safar, tidak mungkin dia membawa barang itu. Au huduri mautin, atau ingin menghadiri kematian. Dan kalau dia membawa barang tersebut, maka berbahaya, bisa menyebabkan hilangnya barang itu. Sehingga dia titipkan kepada si C karena udzur, kata beliau, fajaizun, boleh, diperbolehkan. Namun sebaiknya dia mestinya memberitahu kepada A. Ah, ini saya mau pergi. Ini barang antum masih ada sama saya. Saya pergi, tidak mungkin saya membawa barang kamu ini. Kalau kamu mau, saya kembalikan barang ini kepadamu. Tapi kalau kamu mau, saya titipkan barang ini kepada si C. Ini sebaiknya. Jadi dia beritahu agar benar-benar dia aman, lepas dari tanggung jawab tersebut. Wa alaihi fa in awda'aha 'inda al-ghairi bi udhrin fatalifat lam yadhman. Apabila dia menitipkannya kepada orang lain karena udzur, lalu kemudian barang itu hilang atau rusak, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti rugi. karena dia menitipkan kepada orang lain karena udzur. Wa in kana bighairi udzrin bamin. Namun kalau dia menitipkan kepada yang lain lagi tanpa udzur, maka dia wajib mengganti rugi. Li ta'addihi wa tafriti, karena dia melakukan dua hal yang melanggar. Ta'addi, ya, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya, atau yang kedua tafrit, dia menyanyiakan. Dia menelantarkan barang titipan tersebut. Namun sebagaimana kita sebutkan, yang afdal bagi dia kalau dia ingin menitipkan barang yang dititipkan kepadanya kepada orang lain, maka dia beritahu kepada A, berikan pilihan kepadanya, ya, saya kembalikan barangmu ini karena saya mau pergi, atau saya titipkan kepada si J. Ada persetujuan dari pihak pemilik barang, itu lebih aman, sehingga ketika terjadi sesuatu maka dia tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala alam sawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.